kita dalam musibah kita juga. Dan apa yang meliputi mereka dari kesedihan, kepapahan dan kesengsaraan, itu adalah kesedihan, kepapahan dan kesengsaraan kita juga. Dan bagi seorang hamba dalam keadaan yang seperti ini, sebagaimana umumnya di dalam tuntunan syariat kita, dalam keadaan sulit, maka kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti berucap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah dialah Allah yang mencukupi kita dan dialah Allah sebaik-baik tempat bergantung. Ini kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Dan dia adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Yaumul Ahzab, ketika beliau telah dikepung oleh kaum musyrikin, orang-orang kufar, semuanya bersepakat untuk mencelakakan Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah yang disebutkan dalam surah Ali Imran, alladzina qala lakumun nas innan nas qad jama'u lakum taqshuru fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, yaitu para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang manusia berkata kepada mereka bahwa seluruh manusia telah berkumpul untuk mencelakakan kalian. Maka fazadahum imana, mereka Nabi dan para sahabat bertambah keimanan. Qalu, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah lah yang mencukupi kita dan dialah Allah sebaik-baik kita bergantung kepadanya. Dan juga di dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang dibaca di kala kesulitan, doa yang agung yaitu la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah, Allah yang maha agung lagi maha halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim, Allah pemilik arsh yang maha agung. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbil arshil karim, Rabb langit dan Rabb bumi serta Rabb arsh yang karim. Ini diantara doa-doa yang dibaca pada saat seorang hamba dalam keadaan kesulitan. Iya. Dan tentunya bagi seorang mukmin, musibah dan malapetaka yang menimpa mereka bukanlah suatu hal yang menyebabkan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan dan kejayaan adalah suatu hal yang dipastikan bagi umat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa umat Islam ini tidak mungkin untuk dibinasakan oleh musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal izzata lillahi jami'a." Sungguhnya kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Dan sungguhnya kemuliaan itu, kejayaan adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Dan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wat-tamkin fil ard wan-nasr war-rif'ah fid-din." Man amila minhum amal al-akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati nasib. Beliau bersabda, berilah kabar gembira kepada umat ini bisana, dengan kemajuan, kemelambung tinggi, dan tamkin, mereka akan diberikan kedudukan di atas muka bumi, wan nasr, dan mereka akan diberikan pertolongan, warifati fid din, dan mereka akan ditinggikan di dalam agama. Iya, mereka akan ditinggikan di dalam agama. Maka seluruh hal ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim hendaknya mengingat bahwa apa-apa yang berkaitan dengan musibah dan berkaitan dengan kepedihan, kesedihan yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin, iya, itu tidaklah mengurangi dan tidaklah bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjayakan umat ini dan menjayakan orang-orang yang beriman. Bukankah para nabi dan para rasul ada di antara mereka yang dibunuh? Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kejayaan untuk mereka. Apakah dengan mereka dibunuh kejayaan tersebut hilang dari mereka? Sungguhnya kejayaan tidaklah bertentangan dengan hal tersebut. Karena itulah hendaknya kita memahami bahwa dalam kondisi yang seperti ini seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam setiap musibah yang menimpa kita, bukan dari sikap dan sifat seorang muslim ia hanya sekedar menangis, meratap, dan menunjukkan sikap-sikap yang seakan-akan tidak menerima musibah tersebut. Sebab itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah pantas bagi saya dan tidak pula pantas bagi seluruh hadirin dan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat hanya sekedar menangisi musibah-musibah tersebut dan menyedihkannya. Tapi yang terpenting dari hal tersebut, bagaimana kita mengambil pelajaran dan bagaimana kita menyambut amalan-amalan, perkara-perkara ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengannya. Siapa yang melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengopahkan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Allah akan melimpahkan kepadanya kejayaan, pertolongan, dan tamkin di atas muka bumi. Maka ini sejumlah hal yang hendaknya kita perhatikan dalam kondisi atau dalam menyikapi hal-hal yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina pada hari-hari ini. Iya. Maka pelajaran yang pertama hendaknya kita petik adalah kita memahami makar-makar musuh terhadap umat Islam, bahwa musuh-musuh agama tidak akan pernah berdiam diri dan tidak akan pernah mereka ridha akan umat Islam Mereka akan terus-menerus mencari dan terus-menerus mengintai titik-titik kelemahan umat Islam. Kemudian dengan hal tersebut mereka menimpakan kejelekan kepada umat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Walan tardha anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridha kepada engkau orang-orang Yahudi dan Nasara sampai mereka mengikuti agama kalian. Iya. Maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan hal ini dan kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membuka peluang terhadap musuh-musuh Islam untuk menyusupkan kejelekan di tengah kaum muslimin. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membantu musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kafir, di dalam memasukkan kejelekan di tengah umat. Iya. Dan dimaklumi bahwa apa yang menimpa kita dalam musibah itu adalah bagian dari dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fa bima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik." Apa yang menimpa kamu dari kejelekan, maka itu arahnya dari dirimu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Semoga mereka kembali, yaitu semoga mereka kembali kepada jalan Allah. Semoga mereka tersadar dan mengingat akan apa yang seharusnya mereka lakukan. Iya. Maka ini adalah hal yang dimaklumi, bahwa apa yang menimpa kita itu tidaklah lepas dari perbuatan kita sendiri. Apabila kita melihat keadaan kaum muslimin pada masa ini adalah keadaan yang menyedihkan. Bagaimana kaum muslimin menyambut, bahkan mendukung seruan, yang seruan-seruan tersebut berasal dari selain agama Islam, kadang datangnya dari orang-orang kafir. Iya. Perhatikanlah apa yang nampak di dalam kehidupan dari meniru kebiasaan orang-orang kafir, kemudian dari hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin kecintaan dan loyalitasnya hanya terarah kepada orang-orang kafir. Tersaksikan di layar-layar televisi, dan juga kita baca di mass media, dan kita melihat bagaimana kerusakan-kerusakan yang muncul yang berasal dari orang-orang kafir dengan sedemikian mudahnya diterima oleh kaum muslimin. Kemudian anak-anak mereka terdidik di atas hal tersebut, di atas kebiasaan-kebiasaan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka ini adalah bentuk-bentuk kelemahan yang menimpa kita, dari bentuk-bentuk kelemahan yang menimpa kita. Dan ini akibatnya karena kita kurang perhatian terhadap makar musuh-musuh Islam yang menyusupkan kejelekan di tengah kaum muslimin untuk melemahkan barisan mereka. Iya. Karena itu kita butuh sadar dari peristiwa menimpa kita bahwa musuh-musuh tidak pernah mereka beristirahat dan tidak pernah mereka letih untuk mencari dan mengintai kelemahan-kelemahan kaum muslimin agar supaya mereka bisa menyusupkan kejelekan di tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kaum muslimin dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum." Wahai orang-orang yang beriman, ambillah sikap kehati-hatian kalian. Iya. Nah, setiap dari muslim dan muslimah mempunyai sikap kehati-hatian terhadap serangan syaitan, apakah itu dari makar yang dia sampaikan ataupun dari para pengikut syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Iya. Hendaknya kita punya perhatian akan hal tersebut. Dan dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kaum mukminin di dalam firman-Nya, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwwa." Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Perhatikan perintahnya, jadikanlah syaitan sebagai musuh. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad jelaskan ayat ini, Allah memerintah agar supaya menjadikan syaitan sebagai musuh. Karena syaitan ini adalah musuh yang tidak pernah letih. Dan dia terus-menerus menyerang manusia bersama dengan aliran darahnya dan detak nafasnya. Karena itu, hendaknya kita senantiasa menganggapnya sebagai musuh yang bisa mencelakakan kita pada setiap keadaan. Iya. Maka harus mengambil sikap kehati-hatian. Karena itulah diwajibkan terhadap kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang kafir. Sebab dari dasar dan prinsip penting dalam agama kita, kita berbeda dengan orang-orang kafir. Allah memuliakan kita dengan tuntunan dan agama yang membedakan kita dengan mereka. Karena itu kita dilarang memberikan loyalitas kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yaf'alhu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Sebagian dari mereka jadi wali atas sebagian yang lainnya. Siapa di antara kalian yang melakukannya? Atau wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang memberikan loyalitas kepada mereka? Maka orang tersebut dihitung dari mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, tulquna ilaihim bil mahabbah, tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Nah, maka sangatlah aneh misalnya kalau seorang muslim menganggap musuh sebagai musuh hanya di front fisik saja, padahal mereka adalah musuh yang sangat berbahaya yang terus menerus menyerang kaum muslimin dari berbagai sudut dan berbagai penjuru untuk melemahkan mereka, menghancurkan keyakinan mereka dan menghilangkan nilai-nilai agama mereka. Karena itu penting kita mengetahui hal ini. Jangan sampai kita mengikuti jalan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Keluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya. Kemudian pelajaran yang kedua, hal yang kedua hendaknya yang senantiasa kita ingat dalam keadaan yang seperti ini, ya, hendaknya kita mengetahui bahwa ternyata ada hal-hal yang menyebabkan kaum muslim itu dihinakan, dan ada hal-hal yang bisa menyebabkan kaum muslimin itu dikuasai oleh musuhnya. Dan inilah yang disebut dengan nama asbabul hawan wa dhillah, sebab-sebab mendatangkan kerendahan dan kehinaan. Iya. Kerendahan dan kehinaan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah catat bagi siapa yang keluar dari tuntunan agamanya. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang dihinakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina attakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak-anak sapi sebagai sembahan, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan kehinaan di kehidupan dunia. Iya. Kemudian perhatikan di akhir ayat, walaupun di awal ayat terkesan ini hukum bagi orang yang menyembah anak sapi, tapi di akhir ayat Allah menyatakan wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang yang mengada-adakan, setiap orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluar dari tuntunan agama itu adalah sebab kehinaan. Dan juga di dalam hadits Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waj'ila dzall wa tsagharu 'ala man khalaqa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perintah. Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perintah. Iya. Dan juga Rasulullah SAW mengabarkan sebab yang lain dari sebab kehinaan yang menimpa umat. Kata beliau di dalam hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Yushaku an tada'a 'alaykumul umam kama tada'a al-akalata ila qat'atiha." Dikhawatirkan kalian ini nanti akan diperebutkan oleh umat-umat seperti memperebutkan makanan di atas hidangan, di atas meja. Faqala qailun, hal min qillatin nahnu yawma'id ya Rasulullah. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, apakah kami pada hari itu sedikit sehingga sedemikian mudahnya, sedemikian hinanya diperebutkan oleh musuh-musuh mereka di atas meja? Iya. Maka Nabi SAW bersabda, la, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Iya. Dan pada hari-hari yang kita saksikan, kaum muslimin sangat banyak. Kaum muslimin sangat banyak. Jadi perhatikan. Apa sabda Rasulullah? Walakinnakum gusa ka gusa'is sayl. Tapi kalian itu adalah gusa, buih. Seperti buih yang berada di atas air. Buih itu banyak. Ya. Tapi perhatikan, tidak ada nilainya. Ya. Banyak jumlahnya, tapi tidak ada kualitasnya. Jadi dari keberadaan umat, karena jauhnya dari tuntunan agama. Ya. Kemudian apabila kaum muslimin dalam keadaan yang seperti ini, Rasulullah kembali menjelaskan, وَلَيَنْزِئَنَّ اللَّهُ min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yatrifanna fi qulubikum al-wahm. Sungguh Allah akan mencabut, sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa, rasa wibawa terhadap kalian yang ada di hati-hati musuh-musuh kalian. Di antara keistimewaan umat Islam, kalau mereka berada di atas tuntunan, satu bulan sebelum kaum muslimin mendatangi tempat musuh, maka hati musuh sudah gentar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusir wa nusirtu birru'b." Dan saya ditolong dengan takutnya musuh, masyirata syahab. Satu bulan sebelum perjalanan mereka sudah takut. Iya. Dan ini akan dicabut dari hati musuh apabila kaum muslimin sudah dalam keadaan seperti itu. Tidak lagi rasa wibawa di hati mereka terhadap umat Islam. Kemudian Nabi kembali menjelaskan akibat yang lainnya apabila mereka terkena penyakit ini. Ya, apabila mereka dalam keadaan seperti itu. Nabi menjelaskan wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan sungguh Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Ya, para sahabat bertanya, "Wa mal wahan? Apakah al-wahan itu?" Nabi menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Ini dua penyakit. Disebutkan dalam konteks hadis ini. Iya. Dan diterangkan dengan ibarat yang lain, dengan redaksi yang lain di dalam hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Semakna dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayn wa akhadtum adnab al baqar wa radiitum bil zara wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dini." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ayn, iya, cara al-'ayn salah satu bentuk dari jual beli yang diharamkan, ada bentuk riba di dalamnya. Kalian telah memegang ekor-ekor kerbau dan kalian telah ridha dengan pertanian. Nah, beternak dan bertani hukum asalnya tidak terlarang. Tapi yang dicela di dalam hadis ini adalah peternakan dan pertanian melalaikan dari agama. Iya. Kemudian penyakit yang keempat yang beliau sebutkan, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ini empat penyakit beliau sebutkan. Iya. Sama saja dengan penyakit yang disebut di dalam hadis Tsauban, cinta dunia dan takut mati. Sebab orang yang bermuamalah dengan cara al-ghina, dengan cara riba, kemudian dia sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, ini melambangkan apa? Cinta dunia. Dan dia meninggalkan jihad, ini melambangkan takut mati. Iya. Penyakitnya sama. Kemudian Nabi menjelaskan akibat apabila penyakit ini menimpa umat. Sallallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, kehinaan ini tidak akan diangkat, tidak akan dicabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Iya. Maka ini diantara sebab-sebab kehinaan yang hendaknya dipahami dan hendaknya setiap dari kita menghindarinya. Iya. Dan segala sesuatu itu tidak mungkin muncul tanpa sebab. Iya. Tidak mungkin muncul tanpa sebab. Asap itu tidak mungkin nampak tanpa ada api. Karena itulah hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Iya. Hendaknya kita mengambil pelajaran untuk kembali membenahi dan memperbaiki diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, untuk menghindari sebab-sebab yang bisa menyebabkan datangnya kemurkaan Allah, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kehinaan di tengah kita. Dan siapa yang sudah dihinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Iya. Al-izzah semuanya adalah milik Allah. Kekuasaan semuanya adalah milik Allah. Nah, qulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah wahai Allah yang Maha menguasai, Maha pemilik kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan, menjayakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sungguhnya Engkau Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari hal ini. Kemudian yang ketiga, dan pelajaran yang hendaknya kita petik di sini dan senantiasa kita persiapkan adalah bagaimana kita melakukan amalan-amalan dan menjalani sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab-sebab yang dengannya kaum muslimin akan dijayakan dan dipapahkan di atas muka bumi. Iya. Dan sekali lagi, ini butuh amalan. Seorang butuh mengamalkannya. Yang terpenting bagaimana dia mengadakan perbaikan. Iya. Bukan hanya sekedar berteriak-teriak di jalanan. Iya. Atau menyerukan seruan-seruan yang tidak menimbulkan manfaat, bahkan akan membuat musuh-musuh Islam semakin bergembira dan semakin melihat betapa kasihannya mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka turun ke jalan-jalan, tidak ada yang mendengarkannya, bahkan kadang terjadi mereka membuat kekacauan. Karena itu hendaknya setiap orang berpikir dengan apa yang dituntunkan oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan datangnya atau turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi dari hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyebutkan apabila kalian telah tertimpa oleh penyakit itu, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Allah tidak mengangkatnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini penyebutan sebab yang pertama. Dari sebab siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, siapa yang ingin dimuliakan dan dijayakan, dia harus kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu banyak artinya. Kembali kepada agama bisa bermakna berpegang teguh dengannya, berpegang teguh di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hal yang telah diperintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang teguh kepada agama ini adalah hal yang dipuji dan mendatangkan berbagai kebahagiaan dan manfaat. Allah firman, "Alladzina amanu billahi wa attathamu bih sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, dan mereka akan diberikan, dimasukkan ke dalam keutamaan darinya, dan Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Iya. Dari menafsirkan kehidupan yang sempit ini adalah kesempitan di alam kubur. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini bagi siapa yang berpaling. Tapi perhatikan, bagi siapa yang berpegang dengan agama, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan di dalam hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Malik secara balaghan, disambung oleh Imam Al-Hakim dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kitab Allah dan sunnah. Iya. Dan Allah mengangkat derajat umat apabila mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat sekelompok kaum dengan Alkitab ini, dengan Al-Qur'an ini, dan merendahkan derajat kaum yang lainnya karena Al-Qur'an ini juga. Karena Al-Qur'an ini juga. Iya. Demikian hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang berpaling darinya, maka dia hanya mendapatkan kerugian dan kesengsaraan, akan direndahkan derajatnya. Karena itu Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang zalim, mereka tidak bertambah kecuali hanya dengan kesengsaraan, kecuali hanya kesengsaraan saja. Mereka hanya bertambah kesengsaraan. Iya. Maka ini sejumlah dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah dari bentuk kembali kepada agama. Bentuk kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan kaum muslimin mendapat pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bentuk kembali kepada agama adalah mempelajari ilmu agama dan mendalaminya. Iya. Dia hanya sekedar meneriakkan, "Ayo kita berpegang terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah." Tapi tidak ada pendalaman ilmu, tidak ada pengamalan terhadap ilmu tersebut. Iya. Dan ucapan yang tidak disertai dengan amalan, pengakuan yang tidak disertai dengan praktik, ini adalah hal yang tidak ada artinya. Iya. Maka kewajiban kita mempelajari ilmu agama. Karena itu kita diperintah di dalam Al-Quran untuk mempelajarinya. Dan perintah ini disebutkan dengan berbagai bentuk. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah diperintah untuk memohon tambahan nikmat kepada Allah selain dari meminta tambahan ilmu. Allah memerintah kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untuk. Iya. Dan ilmu agama dimaklumi betapa besar manfaatnya dan betapa besar faedahnya bagi seorang hamba, khususnya di masa fitnah. Khususnya di masa fitnah. Dengan ilmu yang diketahui oleh seorang hamba, dia bisa selamat dari fitnah yang terjadi. Ya. Dan dengan ilmu yang dia ketahui, kadang ia bisa menyelamatkan banyak manusia. Ambillah pelajaran dan ibrah dari kisah Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan kisah ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi pertikaian antara sebagian para sahabat, terkhusus di sini antara Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Maka setiap dari kedua orang sahabat ini merasa mempunyai hak. Nah, dua kubu dari kaum muslimin yang telah bertikai saling melakukan peperangan. Maka datanglah Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum atau anhuma. Maka Abu Bakrah berkata, wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Dan waktu itu engkau masih kecil, berada di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslihu baina ta'ifatain 'azimatain min al-mu'minin." Sungguhnya anakku ini adalah sayyid, adalah pemimpin. Iya. Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang saling berperang, saling bertikai. Maka mendengar hadis tersebut, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyadari bahwa dari kewajibannya dia menyerahkan segala perkara kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Sehingga bersatulah kaum muslimin. Dan 30 tahun setelahnya itu dikenal di dalam sejarah dengan nama Amul Jama'ah, ya, sebagai tahun persatuan. Ya. Tahun persatuan, tidak ada pertikaian. Nah, perhatikan manfaat yang sangat besar ini. Bersatunya kaum muslimin, terhindarnya pertikaian atau peperangan antara dua kubu dari kaum mukminin. Ya, semua hal ini berhenti karena satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan betapa pentingnya ilmu ini. Satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pengaruh yang sangat besar di tengah umat. Karena itu ikhwani fillah dan akhwati fillah, adalah hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan seseorang mendalami ilmu agama. Seorang mendalami ilmu agama. Iya. Dan kesejahteraan kaum muslimin dengan hal ini. Kebaikan akan tercipta dengan kaum muslimin akan apabila tersebar ilmu di tengah mereka. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kapan suatu negeri ilmu syariat tersebar di negeri tersebut, maka pasti kurang kerusakan yang terjadi di negeri itu. Iya. Dan kapan di suatu negeri ilmu syariat kurang tersebar, maka pasti banyak kerusakan yang terjadi di negeri tersebut. Dalilnya mewarnai kebanyakan negeri kaum muslimin. Banyaknya kerusakan disebabkan karena apa? Jauhnya manusia dari tuntunan agama yang benar. Jauhnya manusia dari mendalami ilmu agama. Iya. sehingga sangat mengherankan. Anak-anak kaum muslimin, banyak di antara mereka yang tidak paham bahwa salat adalah hal yang diwajibkan. Kemudian tidak mengerti bagaimana cara melaksanakan salat. Dan di kalangan orang-orang yang giat dengan membaca pengetahuan agama, kadang ada perkara agama yang sangat jelas dianggap sebagai perkara yang asing, perkara yang aneh, karena tidak pernah dilihat tuntunan tersebut berjalan di tengah manusia. Padahal tuntunannya adalah hal yang jelas, diterangkan ya. Di dalam syariat kita, di dalam buku-buku hadis, bahkan di dalam Al-Quran kadang dijelaskan. Kenapa dianggap asing oleh sebagian manusia? Karena mereka jauh dari tuntunan agama. Jauh dari tuntunan agama. Maka sangat penting sekali artinya menuntut ilmu. Dan ini adalah sebab pertolongan. Sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama salaf rahimahumullah taala perhatikan dari fikih mereka. Ketika terjadi fitnah Khawarij, ya, yang Khawarij ini banyak membunuh kaum muslimin, kemudian merampas harta-harta mereka dan menawan ya, para perempuan, anak-anak kecil kaum muslimin ya. Dari fikih para sahabat atau dari fikih para salaf rahimahumullah ta'ala, mereka menyibukkan manusia dengan mendalami agama ya. Dan ketika datang sejumlah dari tabi'in kepada Anas bin Malik mengadukan akan kesedihan dan kepedihan yang mereka alami dari penguasa, maka Anas bin Malik berkata, isbiru, bersabarlah kalian ya, hatta talqauni alal hawd, sampai kalian menjumpai saya di atas telaga. Demikian saya dengar dari nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dan mereka ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, beribadah di masa haraj, haraj itu artinya saling membunuh ya, maksudnya di masa fitnah secara umum, beribadah di masa fitnah itu pahalanya bagikan orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ibadah yang termasuk ibadah yang paling afdal tidak diragukan adalah menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu. Dan ini adalah hadis yang sangat agung. Terangkan, jelaskan di dalam atau disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ma'kil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ciri seorang mukmin yang berbahagia adalah mukmin yang dijauhkan dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan." Inna sa'ida laman junnibal fitan walimani betulia fasabara fawaha. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang diuji kemudian dia bersabar, maka sungguh sangat indah baginya. Iya. Demikian diterangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Maka nampak dari hadis ini bahwa sifat orang yang berbahagia dia terhindar, dijauhkan dari fitnah. Siapa yang bisa selamat dari fitnah? Menyelamatkan dirinya dari fitnah, mereka lah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena itu tatkala Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya sehingga menimbulkan fitnah di tengah manusia, dan dimaklumi bahwa Qarun ya, adalah orang yang sangat berlebihan dalam hal harta, sampai kunci-kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh beberapa lelaki yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Perhatikan ucapan orang-orang yang terfitnah. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan, memperoleh seperti yang diperoleh oleh Qarun, sungguh dia telah mendapatkan suatu bagian yang sangat besar. Iya. Perhatikan, mulai terfitnah hanya dengan sekedar Qarun keluar dengan pakaian kemegahan. Perhatikan siapa yang kokoh, tegar di atas tuntunan, iya, tidak terhempas oleh badai fitnah ini. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nah itu di ayat setelahnya Allah menyebutkan qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaaha illa as-sabirun. Berkatalah orang-orang yang berilmu, menegur mereka yang terfitnah itu, betapa celakanya kalian atau betapa kasihannya kalian. Sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini pernyataan, pernyataan yang luar biasa. Pahala di sisi Allah lebih baik bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha illa as-sabirun. Tapi tidak ada yang bisa menerima ini kecuali orang-orang yang bersabar. Jadi fikih dari orang yang berilmu. Sebab dunia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa? Iya. Dengan amalan saleh, dengan pahala di sisi Allah. Ya, perhatikan saja misalnya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menjelaskan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi bersabda, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada artinya dunia dan seisinya dengan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Bagaimana pula kalau dia menunaikan kewajibannya, salat-salat wajibnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka amalan salih itu lebih baik bagi orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih. Itu adalah hal yang paling baik. Iya. Selain dari menuntut ilmu dan mempelajari ilmu, juga kita dituntut untuk mengamalkannya. Iya. Sebab ilmu itu bukan hanya sekedar diketahui. Kita akan ditanya tentang ilmu yang kita ketahui, bagaimana kita beramal dengannya. Dan beramal dengan ilmu itu akan mewariskan berbagai kebaikan. Karena itu kata sebagian para ulama, man amila bi ilmihi warathahu Allahu ilman ma la ya'lamuhu. Siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang lain, apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, dan ini adalah hal yang benar, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladun ajran 'aziman wa lahadainahum min ladun wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka melaksanakan, andai kata mereka mengamalkan apa yang mereka diperintah dengannya, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka. Perhatikan, sungguh itu yang terbaik, tidak lagi yang lebih baik daripada yang beramal. Dan sungguh hal tersebut hal yang paling mengekohkan kedudukan mereka. Ini sudah 2 keutamaan. Ini disebut dalam ayat setelahnya, dan sungguh kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar. Kemudian berikutnya, dan ini mencakup banyak hal, keutamaan yang keempat, dan sungguh kami akan memberikan kepadanya menuju kepada hidayah, menuju kepada jalan yang lurus. Kami akan memberikan kepadanya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ini dari faedah beramal dengan ilmu. Ya. Selain dari itu, ilmu juga butuh untuk didakwakan, disampaikan. Kita ajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dan dia adalah amalan yang sangat baik di sisi Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di atas kepada jalan Allah dan dia beramal saleh. Maka ini dari sebab pertolongan, dari bentuk kembali kepada agama adalah mempelajari ilmu itu, mengamalkannya dan mendakwakannya. Dan juga kita bersabar di dalam mempelajarinya, di dalam mengamalkannya, dalam mendakwakannya, semuanya butuh kesabaran. Maka ini dari sebab-sebab atau dari hal yang merupakan bentuk kembali kepada agama. Dan sekali lagi, Nabi SAW menjelaskan bahwa kembali kepada agama itulah yang menyebabkan diangkatnya kehinaan dari hamba. Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Kemudian yang kedua, dari sebab mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah mempersiapkan keimanan. Beriman dengan keimanan yang benar. Beriman dengan keimanan yang benar. Dan ini diibaratkan dalam ayat yang lain dengan bentuk kekuatan, mempersiapkan kekuatan. Sebab kekuatan mencakup dua hal, kekuatan fisik dan kekuatan iman. Dan kekuatan keimanan lebih didahulukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'laun, dan kalian yang paling tinggi. Pernyataan dari Allah pada kaum mukminin, kalian yang paling tinggi. Dan perhatikan, ada syaratnya. Bagi siapa yang ingin mendapatkan ketinggian, in kuntum mukminin, kalau kalian memang orang-orang yang beriman, disyaratkan keimanan. Iya. Disyaratkan keimanan. Sebab pertolongan tidaklah diberikan kepada orang yang tidak beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertolongannya diberikan kepada siapa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kami akan tolong di kehidupan dunia dan hari tatkala berdirinya ya, al-ashhad, berdirinya manusia, berdirinya maksudnya pada hari kiamat ya, akan menolong mereka di kehidupan dunia dan pada hari kiamat dengan mempersiapkan keimanan ya. Dan keimanan ini adalah kekuatan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwa. Ya. Wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Berupa kuda-kuda perang. Apa yang dengannya kalian membuat gentar musuh-musuh Allah dan membuat gentar musuh-musuh kalian. Perhatikan dari ayat ini terdapat di dalamnya beberapa fikih yang sangat mendalam. Yang pertama, disebutkan perintah untuk mempersiapkan kekuatan. Dan kekuatan di sini mencakup dua hal, kekuatan keimanan dan kekuatan fisik. Ya, kekuatan keimanan dan kekuatan fisik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau berkata, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah dengan melempar, dengan membidik, melempar tombak atau membidik panah. Ya. Beliau menafsirkan kata kekuatan ini dengan penafsiran itu. Tapi konteks ayat lebih umum mencakup dua hal. Ya. Disebutkan di dalam ayat, siapkan kekuatan dari kalian dari kuda-kuda perang. Dan di dalam hadis Nabi dengan bentuk ar-rami, membidik, melempar. Sebab ini dari persenjataan yang paling baik di masa ini untuk memerangi musuh, mempersiapkannya. Iya, maka ini fikih yang pertama yang hendaknya dipahami. Mempersiapkan kekuatan keimanan dan kekuatan fisik. Iya. Kemudian fikih yang kedua dari ayat, perhatikan ya, maksud dari mempersiapkan kekuatan ini untuk apa? Kalian dengannya menggetarkan musuh-musuh kalian, membuat takut musuh-musuh kalian, membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian ya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan apa saja dari bentuk kekuatan keimanan atau kekuatan fisik yang belum membuat musuh-musuh takut, maka itu belumlah masuk, belumlah mencapai maksud dari kekuatan yang diinginkan di dalam ayat. Iya. Karena itu, perhatikan, kaum muslimin dengan bentuk mempersiapkan kekuatan mereka, hanya sekedar mempersiapkan kekuatan keimanan, itu dengan sendirinya Allah akan melemparkan ke hati musuh-musuh dengan mereka takut kepada kaum muslimin. Iya. Dan ini dari pengaruh keimanan. Dari pengaruh keimanan dan manfaatnya. Maka keimanan apa saja yang belum bisa menggetarkan musuh, maka ini belum masuk ke dalam bentuk kekuatan keimanan yang dipersiapkan, diperintah untuk dipersiapkan di dalam ayat. Iya. Maka mempersiapkan kekuatan ini adalah hal yang penting. Iya. Mempersiapkan kekuatan adalah hal yang penting. Karena itulah di mana seruan orang-orang yang menyuruh untuk jihad dan jihad, sedangkan mereka tidak pernah membangun kekuatan, tidak secara keimanan, tidak pula secara fisik. Iya. Maka seruan-seruan yang seperti ini adalah seruan yang tidak pernah diserukan di dalam tuntunan agama kita. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh para sahabatnya untuk berjihad dengan fisik ketika mereka berada di Mekah, karena tidak ada kekuatan untuk hal tersebut. Bahkan yang ada, ayat Al-Quran melarang untuk berjihad. Melarang untuk berjihad. Iya. Allah berfirman, Alam tara ila alladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat. Tidakkah kalian melihat pada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, dilarang untuk berjihad yang menggunakan tangannya secara fisik, tapi yang kalian lakukan, dirikan salat dan keluarkan zakat. Dan di Mekah dimaklumi bahwa ada ayat-ayat Makkiyah di dalamnya terdapat perintah jihad. Seperti firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini ayat di surah Al-Anbiya dan dia adalah surah Makkiyah. Iya. Adalah surah Makkiyah. Perintah dengan berjihad dengan sebenar-benar jihad. Ini kata para ulama, jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dengan hujjah dan penjelasan, bukan jihad dengan apa? Dengan fisik. Sebab tidak memungkinkan kemampuan kaum muslimin dari sisi materi dan dari sisi fisik untuk menegakkan jihad melawan orang-orang kafir pada saat itu. Ya. Kredo dari sejumlah para ulama kita di masa ini, ya, Syekh Ibn Uthaymin, beliau menjelaskan bahwa siapa yang menyuruh manusia untuk berjihad di masa ini dalam keadaan kaum muslimin seperti ini keadaannya, maka itu artinya dia menyuruh kaum muslimin untuk jatuh dalam kebinasaan. Ya. Sebab mereka tidak punya dari bentuk-bentuk kekuatan yang dengannya bisa menghadapi orang-orang kafir. Ya. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau berkata, ya, saya tidaklah mengatakan bahwa saya tidak menganjurkan dari jihad di masa ini, kata beliau. Bahkan saya mentahdir dari jihad di masa ini. Saya mentahdir dari adanya jihad. Sebab kemampuan kaum muslimin dari sisi materi dan dari sisi fisik itu tidak memungkinkan bagi siapapun untuk menegakkan jihad di masa ini. Iya. Karena itulah keadaan kaum muslimin untuk mereka disuruh kepada jihad, hendaknya mereka disuruh untuk mempersiapkan dua kekuatan ini. Ini awal sebelum sampai kepada seruan. Iya. Dan suatu hal yang dimaklumi, bagaimana cara seorang hamba akan menegakkan jihad, seorang mukmin menegakkan jihad, sedangkan dia tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan. Ya. Dan apa yang dinyatakan oleh para ulama tersebut, bukan artinya mereka tidak menyerukan dan tidak bersemangat untuk menegakkan jihad. Bahkan jihad adalah sebuah ibadah. Bahkan ciri keimanan seorang hamba, dia harus meniatkan di dalam dirinya kapan ada jihad yang disyariatkan, jihad yang dibenarkan di dalam syariat, maka dia harus meniatkan dirinya untuk berangkat di dalam jihad tersebut. Dan menghayalkan pada dirinya akan berangkat. Menetapkan pada dirinya akan berangkat. Karena itu Nabi SAW bersabda, Man mata walam yagzu walam yuhadith nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, berjihad, dan tidak pernah membisikkan pada dirinya untuk ikut berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Iya. Mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Iya. Memang umat Islam tidak pernah dididik menjadi orang-orang yang menjadi penakut. Iya. Orang-orang yang pengecut. Tidak pernah dididik untuk itu. Tapi umat Islam juga tidak pernah dididik untuk berbuat hal-hal yang di luar dari kemampuan mereka. Iya. Tidak pernah dididik untuk berbuat hal-hal yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, kehancuran yang lebih besar. Ini ada dua hal yang hendaknya dipahami, sehingga jangan sampai dipahami bahwa dari para ulama kita mereka adalah orang-orang yang tidak suka menegakkan jihad, dan juga jangan dipahami bahwa jihad itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Dia adalah hal yang disyariatkan, dan jihad akan terus berlangsung sampai pada hari kiamat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkannya, akan senantiasa menegakkannya di tengah manusia. Ya. Akan tetapi kita berbicara untuk kondisi sekarang ini. Dan bagaimana pengamatan para ulama untuk keadaan kaum muslimin di saat ini? Ini kaitannya kalau jihad tersebut berkaitan dengan jihad menyerang. Jihad menyerang. Adapun kalau jihadnya membela diri, ya kaum muslimin diserang di negeri mereka. Seperti yang terjadi di Filistin. Maka kaum muslimin yang diserang oleh orang-orang Yahudi, maka tidak diragukan bahwa apa yang mereka lakukan dari membela diri, dari membela diri dan membela kehormatan mereka, ya siapa yang mati darinya, maka dia terhitung sebagai mati syahid. Mereka dalam rangka jihad fisabilillah, dan yang disebut sebagai jihad mudafa, jihad membela diri, jihad membela diri. Tapi menyuruhkan manusia untuk berangkat ke sana, inilah yang dikomentari dan disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana ya hakikat atau bagaimana menyikapi seruan-seruan jihad tersebut. Nah, ya. Kemudian juga perlu saya ingatkan bahwa ya, sangat disayangkan bahwa di kondisi yang seperti ini kita bersedih dengan keadaan saudara-saudara kita ya, yang tertimpa oleh musibah. Justru ada dari sekelompok kaum muslimin yang memanfaatkan keadaan, mencari keuntungan di atas penderitaan saudara-saudaranya. Walaupun yang diserukan adalah membela ya, kaum muslimin, menyerukan untuk melakukan ya, aksi unjuk rasa, demonstrasi ya, dan hal yang semisal dengan itu, secara umum dipandang ini adalah hal bentuk yang bagus ya, dari bentuk apa namanya kepedulian terhadap kaum muslimin yang lainnya. Tapi lihat orang-orang yang turun ke jalan itu. Mereka memakai atribut apa? Apa yang mereka serukan? Mencari keuntungan di atas penderitaan kaum muslimin. Menebar pesona. Akan dekat nanti dengan apa? Dengan waktu pemilihan. Kemudian selain daripada itu, seruan-seruan untuk membantu, peduli kepada kaum muslimin, ya ayo jihad membantu mereka, itu seruan dari dahulu. Dan sampai hari ini tidak ada yang pernah berangkat. Tidak ada yang pernah berangkat. Di negeri kita pernah terjadi suatu masa kaum muslimin tertindas, terbuka jalan untuk menolong mereka. Tidak ada yang berangkat ke sana. Tidak ada yang berangkat ke sana. Maka hendaknya memperhatikan bahwa ada sebagian orang yang punya kebiasaan seperti itu, memanfaatkan penderitaan kaum muslimin. Karena itu ikhwani fillah, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ya, hendaknya kita semua melihat sudut-sudut yang penting ya, dari apa yang menimpa kita. Bagaimana kita menciptakan ya, sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat kehinaan ya, dari diri-diri kita dan terhadap kaum muslimin secara keseluruhan. Kemudian juga sangat penting artinya ya, di masa yang seperti ini kita kembali dan melihat bagaimana wijangan-wijangan dari orang-orang yang berilmu, dari para ulama di masa ini, bagaimana mereka menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi, menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi ya. Dan keberuntungan umat adalah dengan mereka mengikuti para ulama mereka, khususnya apabila terjadi perkara-perkara nawazil ya, perkara-perkara yang kontemporer yang baru terjadi di tengah umat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan kebanyakan orang. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'akum amrun minal amni aw al-khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minkum." Apabila datang kepada mereka perkara yang mengandung bentuk keamanan atau memuat bentuk ketakutan, iya, maka mereka langsung menyebarkannya. Nah, ini dari kondisi-kondisi pemberitaan dan memberikan kesan di tengah manusia. Apabila ada perkara yang menggembirakan, ya langsung disampaikan. Ada kumbar yang menjadikan, langsung disampaikan. Ya. Maka Allah menegur para sahabat di masa itu. Dan ini kejadian, ayat ini turun teguran kepada para sahabat ketika mereka mendengar bahwa Nabi SAW mencerai istri-istri mereka, istri-istri beliau. Ya. Nabi mencerai istri-istri beliau. Perhatikan, ini kejadiannya berkaitan dengan apa? Nabi menceraikan istri-istri beliau. Langsung tersebar. Maka turun ayat menegur. Ya. Dan Allah terangkan, andai kata mereka kembalikan hal ini kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. Perhatikan, ulil amr bukan semuanya, minhum di antara mereka. Ulil amr dari kalangan ulama dan umara. La'alimatul ladina yastambitunahu minhum. Maka sungguh orang-orang yang bisa mengambil istimbab darinya akan mengetahui. Ya. Apa jalan yang terbaik? Apa jalan yang terbaik? Karena itu dalam masalah-masalah detail yang seperti ini, tidak ada yang berbicara kecuali para ulama. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Al-barakah ma'a akabirikum." Berkah itu bersama orang-orang tua kalian. Ya. Orang-orang besar kalian. Maksudnya dari kalangan alim ulama kita. Ya. Dilihat apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan. Nah, dan apa yang mereka anjurkan. Dan alhamdulillah, ya, berkaitan dengan keadaan Kristen secara umum, itu sudah merupakan perhatian dari para ulama kita, sehingga mereka pun juga telah membicarakan kepada sebagian penguasa, dan nampak di hari-hari sebelumnya bagaimana perhatian dari sebagian penguasa kaum muslimin terhadap Filistina dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan di sebagian negara ada lembaga-lembaga khusus memang dipersiapkan untuk mengumpulkan bantuan guna mendukung kaum muslimin di Palestina. Ya. Dan semuanya dari seruan para ulama. Dari seruan para ulama. Ya. Karena itu di kondisi yang seperti ini, tatkala terjadi keadaan yang melimpah saudara kita, mereka juga menyuruhkannya. Ya. Dari telah keluar fatwa dari Al-Lajna Daimah di Saudi Arabia, ya, ulama besar di sana, untuk menyuruh kepada kaum muslimin secara umum agar membantu saudara-saudara mereka yang tertimpa oleh musibah dengan sesuai dengan kemampuan mereka, ya, membantu dengan doa, membantu dengan harta, ya. Kemudian mereka terangkan wajibnya atas negara-negara Islam, ya, untuk membantu Filistin sesuai dengan apa yang mereka mereka menegakkan kewajiban yang harusnya mereka tegakkan. Ya. Untuk mereka menegakkan kewajiban yang harusnya mereka tegakkan. Maka ini adalah hal yang hendaknya kita perhatikan, bahwa setiap muslim ia dituntut untuk melakukan apa yang dia sanggup. Ya. Apa yang dia sanggup. Menyuruhkan jihad bukan semua orang yang bisa menyuruhkan. Jihad itu adalah jihad yang sifatnya menyerang, menyuruh manusia untuk berangkat berjihad. Ini adalah dari kekhususan penguasa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Innamat imamu junna yuqatalu min waraihi." Keluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari hadith Abi Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa pemimpin adalah tameng, dilakukan peperangan di belakangnya. dilakukan peperangan di belakangnya. Menunjukkan bahwa sebuah jihad harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Karena itu di Mekah para sahabat tidak pernah ada yang mengangkat senjata, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk hal tersebut. Dan ketika di Madinah, maka yang menegakkan jihad semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengaturnya, ya, dan merencanakannya. Sebab jihad ini semuanya adalah dari hak penguasa, dari hak penguasa. Adapun membantu saudara-saudara kita dengan bentuk yang lain, dengan harta atau bantuan dari pemikiran untuk menyelesaikan apa yang mereka hadapi, ya, atau berdoa kebaikan untuk mereka, ini adalah hal yang sangat bermanfaat, ya. Dan juga jangan meremehkan dari perkara doa. Dan ini kadang kita melalaikannya, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas dan mendoakan saudara-saudara kita yang lemah, ya. Sungguhnya doa itu sangat besar manfaatnya. Doa sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba. Dia bisa mendoakannya di waktu-waktu yang mustajabah, ketika dia sujud di dalam salat antara adzan dan qamat. Dia mendoakannya di sepertiga malam terakhir atau di hari Jumat, ya, terkhusus setelah asar sampai maghrib, dari tempat-tempat mustajabah. Maka ini adalah hal yang sangat membantu saudara-saudara kita. Iya. Karena itu ikhwani fillah, membicarakan tentang masalah sebab-sebab pertolongan, datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang meluas dan banyak hal yang diterangkan oleh para ulama dari perkara-perkara yang menyebabkan kaum muslimin itu mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Bagaimana cara menolong saudara kita di Palestina? Saya sudah terangkan tadi, ya, cara menolong. Bagaimana dengan harta yang disalurkan? Atau bila dengan harta disalurkan kemana? Ya. Silakan melihat lembaga-lembaga yang memang dipastikan mereka menyalurkan di sana. Apakah dari jalur kesehatan maupun jalur yang lainnya? Apa yang dengannya seorang bisa membantu pada seorang yang tidaknya dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Apabila kalian diminta pertolongan dalam agama, maka wajib atas kalian untuk menolongnya. Ya. Jelas dia yakin bahwa apa yang disampaikan diterima oleh saudara-saudaranya di sana. Ya. Boleh kamu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina dengan bantuan uang yang diberikan kepada organisasi atau LSM, Hizbi atau Ikhwani? Ya ikhwani fillah, di dalam masalah memberikan bantuan, saya sebutkan tadi bahwa yang dipentingkan dia yakin bahwa bantuan itu sampai kepada mereka. Itu yang dimaksudkan. Bantuan sampai kepada kaum muslimin di Palestina dengan jalur apapun untuk menyampaikannya ke sana. Nah, saya sebagai bendahara keuangan di masjid, bolehkah uang itu dipinjam? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh menggunakan sesuatu apapun yang diamanahkan, ya, kecuali dengan izin orang yang memberikan amanah. Tapi yang kaitannya dengan umum sebagai milik masjid dan seterusnya, tidak boleh untuk dipinjamkan. apa amal yang baik akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal, baik diniatkan atau tidak. Ya, kalau dia adalah seorang anak dan dia adalah anak yang saleh, insyaallah dari apa yang dia lakukan dari kebaikan, ya, itu juga untuk orang tuanya. Nah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan ucapan yang mutlak, dan apa jika mati insanu inqata min amalihi illa min thalath. Ya, atau konteksnya dalam Sahih Muslim, jika mati ibnu Adam, atau konteksnya dalam Sahih Muslim, jika mati insanu inqata min amalihi illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga. Dan salah satunya waladin salih yad'ulah. Anak salih yang mendoakannya. Anak salih yang mendoakannya. Nah, anak yang salih itu adalah hasil dari upayanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan manusia tidak mendapatkan kecuali dari apa yang dia upayakan. Apa perbedaan musibah, azab dan fitnah? Dia adalah kalimat-kalimat yang mirip. Dan musibah adalah apa yang menimpa. Kejelekan yang menimpa itu musibah. Azab bentuknya siksaan. Ya. Dan musibah lebih umum dari kata azab. Dan lebih umumnya lagi adalah fitnah. Sebab fitnah itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dan beraneka ragam makna dan penggunanya. Fitnah bisa bermakna azab, fitnah bisa bermakna musibah, fitnah bisa bermakna ujian, ya. Dan banyak lagi mana yang lainnya. Bolehkah mengiklankan barang di internet, suatu yang belum dimiliki, namun baru dijual setelah barang yang dipesan oleh pembeli telah dikuasai oleh si penjual? Jika pesanan batal, si penjual membolehkannya dengan riba. Ya. Kalau dia mengiklankan dengan bentuk siap untuk mengadakan barang ini, dia sebut bahwa dia sebutkan ini barang-barang di bawah siap untuk mengadakannya. Ya. Kemudian diterangkan akad seperti yang disebutkan di sini, maka insyaallah tidak apa-apa. Ingat ya akadnya, dia mengatakan bahwa kalau ada yang pesan, ya sebelum dia bayar dia siapkan barangnya dulu, dia adakan. Setelah barang siap sudah dia miliki, maka baru terjadi transaksi. Ya. Kalau misalnya si pemesan membatalkan, tidak jadi mengambil barangnya, maka si penjual juga yang menyiapkan barang tidak apa-apa. Ini dua hal yang seperti ini, akad dengan seperti ini tidak apa-apa insyaallah taala, tidak ada bentuk pelanggaran di dalamnya. Haruskah berdamai dengan Zionis Yahudi? Padahal kita tahu bahwa berkali-kali bahkan hingga hari ini mereka berkali-kali melanggar perjanjian damai. Ya. Yang pertama, hal yang seperti ini dan semua orang yang harus memikirkannya. Dan semua orang yang harus memikirkannya dan memberi komentar apa yang maslahat dan apa yang tidak maslahat. Ya, jangankan kita, kadang sebagai orang yang berilmu kadang tidak bisa memikirkan sebuah maslahat pada keadaan tertentu. Nah, perhatikan di kisah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Kaum musyrikin di Mekah. Ya. Isi perjanjian, mereka kaum muslimin datang dengan jumlah 1300 orang untuk menunaikan ibadah. Ya. Isi perjanjian, tahun ini tidak boleh masuk ke Mekah. Kemudian 10 tahun tidak saling berperang. Kemudian siapa dari penduduk Mekah yang masuk kepada agama Islam, kemudian dia melarikan kepada kaum muslimin, maka wajib untuk dikembalikan ke Mekah. Tidak boleh untuk ditampung. Setujui. Nah, ini dari diantara isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perhatikan apa ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Dan tentu semuanya bagaimana Umar keutamanya, dan akal beliau dan keilmuan beliau. Dan keilmuan beliau. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita memberikan kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita mati, orang yang terbunuh di kalangan kita adalah mati syahid?" Iya. Perhatikan ya. Ini subhanallah. Mirip dengan keadaan yang kadang terjadi. Kenapa kita harus berdamai? Bukan kalau kita mati syahid. Tapi Nabi SAW berkata, "Wahai Umar, saya adalah Rasulullah." Ya. Demikian saya diperintah. Kemudian Umar mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar jawabannya sama. Ya. Kemudian setelah itu, ya, Umar radhiyallahu taala anhu setelah apa nampak kemenangan kaum muslimin, ya, ditaklukkannya Makkah, barulah beliau menyadari, ya, akan kesalahan beliau radhiyallahu taala anhu. Karena itu saya katakan bahwa maslahat yang seperti ini tidak semua orang pandai untuk memikirkannya. Ini maslahatnya bagaimana, kedepannya bagaimana, apa yang dipikirkan, bagaimana bentuk terjadinya. Ya. Ini tidak semua orang bisa memikirkan maslahat yang seperti ini. Jelas sampai sini? Ya. Bolehkah menjadi tenaga medis untuk membantu mereka? Jawabannya boleh saja. Kalau seorang punya kemampuan untuk berangkat ke sana, jadi tenaga medis adalah hal yang bagus. Apabila imam rawatib melakukan kunut nazilah dalam sholat untuk saudara kita, rakyat Palestina, juga mendoakan pejuang Hamas, pejuang Afghan dan Iraq, bagaimana sikap kita? Ikut mengangkat tangan, melakukan kunut nazilah bersama imam, ya sepanjang dia kunut nazilah, ikut saja. Sepanjang dia sudah melakukan kunut dan kita ikut sholat di belakangnya. Ya. Nah, walaupun kunut nazilah itu sendiri adalah merupakan kekhususan dari penguasa, dari hak penguasa, dia menentukan. Ya. Dia menentukannya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, mereka tidak melakukan kunut nazilah kecuali di bawah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penguasa. Dan pemimpin kaum mukminin. Apakah tidak ada fatwa untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman untuk rakyat Palestina? Ya, dari dahulu diberikan fatwa oleh para ulama dua hal. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya, dari dahulu memberikan fatwa dua hal. Apakah mengadakan perdamaian sama sekali tidak ribut dengan apa Yahudi, atau yang kedua mereka berhijrah. Diberikan dua pilihan. Ya. Sebenarnya ini mengangkat senjata dan apa namanya melakukan perlawanan, itulah seperti yang terjadi sekarang ini. Tahu banyak korban yang terjadi, yang terjatuh, ya, di kalangan kaum muslimin. Dan semuanya memaklumi ya bahwa ya, serangan itu karena ada sebagian dari yang menyerang. Nah, itu pertimbangan yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah, pertimbangan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan syar'i dan apa yang harusnya dipikirkan oleh orang yang berakal. Ya, dan di masa Syekh bin Baz rahimahullah mengeluarkan fatwa itu, ya, sejumlah manusia mengeritik beliau dan menjelek-jelekkan beliau karena menyuruhkan untuk berdamai. Ya. Menyuruhkan untuk berdamai. Ya. Di sisi lain orang-orang yang mengeritik itu sendiri, ya, dia mengeluarkan fatwa bahwa ya, apa permusuhan antara kami dengan Yahudi bukan karena agama, karena masalah tanah saja. Karena masalah tanah. Nah, ada dari sebagian manusia yang sifatnya seperti itu, tidak punya rasa malu mengkritik ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, dan dia sendiri jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang besar. Apakah boleh mengucapkan dan menjelekkan kalimat dengan kata-kata Israel? Saya dari tadi tidak menggunakan ya, kata Israel untuk Yahudi ya, sebab Israel itu nama Nabi ya. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari apa? Dakwah para Nabi dan para Rasul. Nah, maka mereka tidak pantas disebut dengan nama Israel. Ada tuduhan bahwa Salafi yang tidak peduli dengan kondisi Palestina saat ini. Bagaimana menjawab hal ini? Ya, saya sudah terangkan tadi ya, tentang bagaimana menyikapinya. Ya, kalau masalah apa upaya dan usaha yang dilakukan ya, setiap orang beramal sesuai dengan apa yang dia apa namanya, dia sanggupi, dan dia beramal tidak perlu memberitahukan kepada orang lain, tidak harus lapor. Kalau beramal, lapor kepada si Fulan dan si Allah ya. Kalau ingin disebutkan amalan salafiyin secara khusus para ulama ahli sunnah di dalam mendamaikan dan di dalam menciptakan kebaikan untuk apa namanya, kaum muslimin di Palestina, luar biasa jasa-jasa mereka dalam hal ini ya. Dan tadi saya sebutkan di sebagian negara ada lembaga, di Saudi Arabia yang dibuat khusus, lembaga khusus untuk memberikan bantuan ke Palestina sebelum terjadinya kejadian ini ya. Mana di antara mereka ada yang punya lembaga seperti ini? Nah, dan ketika terjadi permasalahan antara apa Al-Fatah dengan Hamas, siapa yang mengundangnya untuk mendamaikan? Ya. Juga pemerintahan Saudi, dan mereka adalah orang-orang yang terus-menerus ada konsultasi dengan para ulama. Ya. Dan Mufti Saudi Arabia sendiri telah memberi nasihat di Idul Fitri kemarin, di khutbah Idul Fitri, kepada Hamas dan kepada Al-Fatah, hendaknya mereka mengabaikan kepentingan-kepentingan kelompok dan lebih mengedepankan kemaslahatan untuk rakyat Palestina, menyingkirkan segala perselisihan. Nasihat yang sangat indah ya, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya. Apa hukum menunda membayar hutang padahal mampu, hanya karena orang yang memberi hutang dianggap sebagai saingan dalam bekerja padahal sudah lewat tempo yang diberikan? Jawabnya tidak pantas seperti itu. Dia seorang, apabila dia berhutang ya, kemudian dia berjanji mengembalikannya di suatu tempo terkuat, apa sewaktu-waktu yang sudah ditentukan, dia kembalikan pada waktunya dan tidak boleh dia tahan. Ya. Kalau dia menahannya, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat dosa dalam hal ini. Ya. Dan setiap muslim berusaha mencari apa yang membawa keberkahan dalam usahanya, dalam kebaikannya ya. Dan berkah itu datangnya dari Allah. Berkah itu datangnya dari Allah. Dalam bisnis itu biasa, saingan itu biasa ya. Tidak perlu khawatir. Rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu hari dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah ya, bahwa banyak dari manusia yang menulis muwatta. Sebab Imam Malik tulis kitab Al-Muwatta. Dan ada yang menulis buku muwatta lebih besar dan lebih banyak hadith-hadithnya dari buku-buku yang ditulis oleh Imam Malik. Maka Imam Malik hanya berkata, "Ma kana lillahi baqi." Apa yang dilakukan karena Allah, dia pasti akan tetap. Ya. Dan sampai hari ini tidak dikenal dari buku Muwatta yang ada dicetak kecuali Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, bukan menunjukkan bahwa alim ulama yang lainnya tidak ikhlas, tidak. Tapi perhatikan dari bagaimana pembawaan beliau dalam menyikapi ketika ada orang yang berkata seperti itu. Ya. Sebab adanya orang yang menulis buku itu adalah kebaikan, diharapkan kebaikan untuk dia. Ya. Nah, demikian pula adanya orang yang menjadi saingannya dalam bisnis, dia juga butuh hidup, butuh untuk makan. Ya, sama dengan ya, umumnya seluruh manusia yang berusaha dan berupaya dalam mencari rezeki. Ya. Maka itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Ya, bolehkah kita melihat kabar berita tentang Palestina di televisi? Ya, saya sudah sebutkan ya bahwa berkaitan dengan kabar-kabar, berita-berita, dan semua berita yang mengandung kegembiraan, berita mengandung apa namanya kesedihan, fitnah, kekhawatiran, dan semuanya harus disebarkan. Dan dari kesalahan di mass media, ya, dan dari dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan. Ya. Tahu banyak dari pemberitanya seperti ini yang mereka sebarkan dan mendidik manusia untuk menjadi tidak baik. Ya. Coba perhatikan dari apa namanya acara-acara misalnya di bab di pembahasan tentang orang-orang yang melakukan kriminal, ya. Ada yang mencuri di apa namanya wawancarai cara mencurinya, bahkan dipraktekkan cara membunuhnya, cara ininya, ya, akhirnya orang-orang yang menonton tadinya tidak pernah tahu cara mencuri bisa tahu, ya. Dan bisa belajar, ya. Oh, dia kurang dalam berbuat seperti ini, nanti kalau saya lakukan saya ganti triknya, akan saya tambah lebih indah nanti, lebih cantik mainnya. Ya. Kan seperti itu. Maka sebagian orang enggak memikirkan, ya, bahwa hal yang seperti ini bisa masukkan kerusakan. Karena itu dalam pemberitaan, pemberitaan itu kaitannya dengan sifat keamanan dan hal yang memberi keamanan di kaum muslimin, berita yang memberi kabar gembira, ini enggak semuanya harus langsung disebarkan. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memandangnya. Sebab inilah yang disebut dengan nama siasa. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia disebut dengan nama politik. Ya. Yang siasa ini artinya adalah pengaturan. Bagaimana menciptakan kemaslahatan di tengah manusia dan menolak kejelekan di tengah manusia. Itulah siasa dalam pengertian syariat. Ya. Dan yang masuk di dalam hal ini, ya, yang bisa menciptakan keamanan di tengah manusia, itu hanyalah dengan cara jalur agama. Dan yang mampu mewujudkannya hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena itu tidak semua orang berbicara dalam masalah yang seperti itu. Dan ini jelas sekali dalam tuntunan dan syariat agama kita. Iya. Bagaimana tanggapan kita terhadap mereka yang menyuruhkan jihad fisik untuk membantu saudara kita di Palestina? Mengapa kita lewat pemerintah? Bukankah jihad dalam konteks ini adalah jihad mudafa, bertahan, sehingga tidak perlu adanya ulil amri? Ya, kalau dia di Indonesia diserang, itu namanya bertahan. Ya. Tapi dia dari Indonesia berangkat ke sana, itu namanya jihad menyerang. Itu di satu titik. Kemudian di titik yang lain, dia dibawa kepimpinan, seorang pimpinan negara. Keluar dari negara ini melakukan jihad, itu adalah bentuk ibadah yang harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Ya. Kecuali kalau di Indonesia misalnya diserang, lain lagi masalahnya. Ya. Jelas? Baik. Sekira cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertemuan hari ini ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.